Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca I'lamul Musafirin karya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Kita sampai pada pertanyaan yang ke-69. Jika qa'idut ta'irah, jika pilot atau musa'id pembantunya atau kopilot keluar dari ruang kendali untuk mengerjakan sholat berjamaah di tempat yang disediakan untuk sholat di dalam kabin pesawat, yaitu di musholla di dalam pesawat, akan tetapi si pilot ini ya ta'akharu akthar minal waqti al-muqaddar, itu datang kembalinya itu ya ta'akhar, telat ya, karena lebih dari waktu yang telah ditentukan untuk sholat. Fahal yu'akhadhu syar'an, maka apakah dia ini bersalah menurut syariat? Ilman perlu diketahui bahasanya anna tawajudahu, keberadaan si pilot ini di ruang kendali, matlubun, adalah satu hal yang dituntut nidhoman oleh sistem pengamanan pesawat. Maka jawabannya tidaklah diperbolehkan bagi pilot untuk meninggalkan ruang kendali dan sholat kecuali jika ada orang yang menggantikannya. Dan yang aku ketahui bahasanya di ruang kendali isinya ada dua orang, jika yang satu itu keluar maka digantikan oleh yang lain. Maka dari sini kami katakan tidaklah salah satu itu keluar dan sholat kemudian kembali, kemudian orang yang kedua baru keluar dan mengerjakan sholat. Dan orang yang kedua meskipun dia tertinggal sholat jamaah maka itu tidak mengapa, dan tidak boleh dia ya ta'akhir, telat ya, nanti-nanti setelah selesai sholat nanti-nanti dan telat untuk kembali li ghurfatil qiyadah, ke ruang kendali. Jika dia beralasan berzikir, maka zikir setelah sholat tidak disyaratkan harus di tempat sholat. Boleh sambil jalan, boleh sambil duduk, dan boleh sambil beraktivitas. Dalilnya firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat yang ke-103, jika kalian telah menyelesaikan sholat, maka berzikirlah mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau sambil berbaring. Maka adalah dia berdiri meninggalkan tempat sholatnya dan berzikir mengingat Allah Azza wa Jal dan bertasbih. Dan dia boleh membaca tasbih dan zikir setelah selesai sholat sambil mengendalikan pesawat. Kemudian apakah boleh litoyar bagi pilot untuk sholat di ruang kendali sambil meletakkan sama'ah? Sambil meletakkan apa, handset. Ya, handset. Ala muka birus sawot. Yang itu disambungkan ke pengeras suara. Hatta yasma'a harkata ta'irat, sehingga dia mendengar gerakan berbagai macam pesawat ketika dibutuhkan. Wawa yusalli, dalam keadaan dia sholat. Maka jawaban beliau, la ba'sa, tidaklah mengapa pakai handset yang itu mendengarkan apa yang perlu didengarkan, yang ini berkaitan dengan keselamatan penerbangan. Ma'al hajah, jika memang dibutuhkan. Kemudian pekerjaan seorang pilot yuhatim, mengharuskan dia untuk mengawasi berbagai macam alat, berbagai macam perangkat, tiwala rihlah, sepanjang penerbangan dia dan pembantu pilot atau kopilot. Dan dalam perjalanan yang panjang, maka boleh jadi salah satu mereka sholat sunnah di atas kursi, masya Allah ya, pilot-pilot Saudi Airlines ya, masih iling sholat sunnah segala, keren kan? Atau ya qira'ul Quran atau baca Quran. Fama huwal aula, maka apakah yang lebih baik lahu, baginya, bagi pilot tersebut? Ayadzillah, terus menerus mutabian, mengikuti piranti-piranti tersebut sepanjang perjalanan dia dan kopilot, ataukah boleh baginya memadukan antara mutaba'ah, mengikuti perkembangan yang ada di alat, watanaful dan sholat sunnah, fima bainahuma, di antara keduanya, sambil sholat sunnah. Maka jawaban beliau, jika tanafuluhu, jika sholat sunnah yang dia kerjakan atau baca Quran atau tasbih tersebut, tidaklah menyibukkannya dan tidaklah mengganggunya untuk memperhatikan keadaan pesawat, fala haraja, maka tidak mengapa. Yang ini tentu berbeda-beda dengan perbedaan kondisi cuaca, perbedaan kondisi pesawat, maka rikasnya likuli halin maqal. Di setiap kondisi ada komentarnya masing-masing. Wa idza qutira anal insana, dan jika kita andaikan seorang itu dalam kondisi aman dan dia mulai melaksanakan sholat sunnah, summa hadasat, kemudian terjadi dhurufun, sikon-sikon yang memerlukan pengawasan, maka adalah dia batalkan sholat sunnahnya dan itu tidak mengapa. Ya, karena ya, membatalkan sholat fardu itu tidak boleh kecuali dalam kondisi darurat. Dan membatalkan sholat sunnah itu boleh meskipun tidak dalam kondisi darurat. Ya, jika ada hajat maka boleh tanpa makruh. Dan membatalkan sholat sunnah jika tanpa hajat maka boleh ma'al karohah. Boleh tapi makruh. Kemudian saya adalah malahun jawiyun, saya adalah navigator udara dan aku menjumpai waktu sholat sedangkan aku sedang melakukan biada'i amali, melakukan pekerjaanku di dalam pesawat di tengah-tengah perjalanan. Maka bolehkah bagiku untuk aqta'u, untuk menghentikan pekerjaanku dan melakukan dan mengerjakan sholat, ataukah aku selesaikan pelaksanaan tugas pekerjaanku kemudian aku sholat meskipun waktu sholatnya berakhir. In ausyaka, jika hampir saja waktu itu berakhir, jika kira-kira kok tinggal 5 menit atau kurang 7 menit, fasholli ala ayyi halin kunta, maka sholatlah dalam keadaan apapun Anda berada. Maka sambil utak-utak, sambil sibuk, tangannya perlu apa, ya tetap sholat kalau itu tinggal 5 menit. Maka sambil Allahu Akbar, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, baca Al-Fatihah, itu sambil utak-atik, apa yang perlu diutak-atik. Amma idza kana fil amri sa'at, jika waktunya itu longgar, maka tidaklah mengapa Anda sibuk dengan apa yang menjadi, apa yang harus antamul zamun bihi, yang Anda harus tunaikan, setelah pekerjaan selesai, baru mengerjakan sholat. Dan apa hukum sholat di dalam orang kendali pesawat, padahal sebagian anggota tokim ta'irah, tokim mungkin bisa kita terjemahkan dengan kru pesawat itu yudhrin merokok. Maka sholat tidak boleh tidak, jawabannya, dikerjakan oleh seseorang meskipun dia berada di tempat yang mengandung bau yang tidak sedap. Non, aku berpandangan, aku punya pendapat, bahasanya orang yang ubtulia bisurbitukhon, punya kegemaran untuk merokok, wajib baginya untuk menimbang perasaan orang lain. Namun rokok itu menyebabkan orang tidak menimbang perasaan orang lain. Nah, itu mau kemudian di bis ekonomi sesak panas, ya, nah, tetap saja ngerokok. Nah, tidak peduli dengan perasaan orang. Kemudian perokok kok masih menimbang perasaan orang lain tuh, ya perokok cukup keren itu ya. Normalnya perokok itu tidak menimbang perasaan orang lain dan kenyamanan orang lain. Yang penting dia happy. Orang lain mau batuk-batuk itu ya sudah dibatukkan yang agak keras itu juga dia ya nyantai-nyantai saja, enggak kemudian merasa. Ya. Padahal sudah saya batukkan yang keras itu, ya. Enggak merasa ini ada orang yang terganggu dengan asap rokoknya. Oleh karena itu, hendaklah dia jangan merokok mutlakon sama sekali selama ada di pesawat. karena asap itu yatasa'at naik wa yantasir kemudian tersebar di antara penumpang, maka mereka akan terganggu dengan baunya dan boleh jadi menyebabkan penyakit bagi orang yang lain. Dan telah sampai kepada aku berita bahasanya al-wilayah al-mutahidah Amerika, wilayah al-mutahidah ala Amerikiyah USA, itu melarang penumpang pesawat untuk merokok di atas pesawat selama masih di udara. Maka aku komentari, seandainya kita mengamalkan konsekuensi daripada ilmu yang telah kita ketahui bahasanya merokok itu haram dan terlarang sesuai dengan berdasarkan kaedah-kaedah syariat Islam, semacam kaedah yang bisa kita tangkap dari firman Allah Ta'ala, wala tulqu bi'aytikum illa tahlukah, jangan campakkan diri kalian pada kebinasaan. Dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la dara wala dirara, tidak boleh melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain, diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Lakana aqwa, niscaya kemudian pakai dalil agama haramnya merokok itu lebih kuat daripada pedang aturan, pedang tata tertib yang dibuat oleh wilayah mutahidah. Wanamna, maka kita larang orang untuk merokok mutlakon sama sekali. Fayakunu dhalika, dan larangan ini membantu mereka untuk melindungi nyawa mereka dari hal yang membahayakan mereka atau membahayakan orang lain. Ya, maka di sini terdapat pelajaran bahasanya Syekh Ibnu Utsaimin itu baca berita. Ya, baca berita atau dengar berita, ya, maka beliau mengatakan waqad balaghani ana wilayah mutahidah. Namun tentunya berita yang beliau simak, beliau baca, beliau dengar, ya, tidak menjadi sughluhu saghil, kesibukan yang menyibukkan beliau sehingga tiap hari bahasanya berita, temanya berita. Nah, beliau sibuk dengan ilmu, ya, beliau sibuk dengan ilmu, sibuk dengan dakwah, sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Namun beliau tidak tutup mata dengan perkembangan keadaan, sehingga ya di antara manfaatnya, ya, pengetahuan tersebut bisa beliau jadikan bahan pertimbangan untuk menjawab, ya, di antaranya untuk menjawab permasalahan. Yang tercela adalah ketika berita itu menjadi kesibukan yang menyibukkan, kemudian berpindah dari satu sumber berita ke sumber berita yang lain, cuma muter di situ saja, padahal boleh jadi sumbernya adalah sumber berita abal-abalan, abal-abal yang tidak berkualitas. Ya, maka ini yang tercela. Adapun orang itu tahu berita, ya, mengenal keadaan, ya, asalkan itu dia kemudian bisa sikapi dengan baik dan benar, tidak mengapa. Yang tercela adalah ketika itu menjadi kesibukan yang menyibukkan. Ya, ngajinya enggak becus, sudah kemudian sibuk masalah berita. Ya, kemudian analisis beritanya juga enggak becus karena enggak bisa milah ini berita yang berkualitas dan tidak. Dia tidak punya kemampuan untuk analisis berita. Padahal sumber berita itu macam-macam, ada yang mana yang akurat, mana yang enggak akurat, mana sumber berita abal-abal, mana yang kemudian berkualitas. Enggak punya kemampuan semacam itu. Sudah kemudian jadi komentator-komentator berita. Ya, padahal ngajinya juga enggak becus. Ya. Diajak ngaji bahasa Arab kemudian banyak alasan, ngaji berita politik, membahas berita politik semangatnya luar biasa. Ini yang meletakkan porsi yang tidak benar. Kemudian idza kuntu fi safarin, jika aku dalam perjalanan dan aku mendengar adzan seruan untuk sholat, maka apakah aku wajib sholat di masjid? Seandainya aku sholat di tempat tinggalku, ini musafir nazil, maka apakah hal tersebut bermasalah? Jika jangka waktu safar itu lebih dari 4 hari yang terus menerus, maka apakah aku boleh mengqasar sholat ataukah harus tamam? Tamam adalah kebalikan dari qasar. Jawabannya, jika Anda mendengar adzan dan Anda berada di tempat singgah Anda, maka wajib bagi Anda untuk hadir ke masjid. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang yang minta izin untuk meninggalkan salat jamaah, apakah engkau mendengar adzan? Ia mengatakan iya. Maka Nabi katakan fa'ajib, maka datangilah panggilan adzan. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Hurairah, dan menarik adalah judul bab yang diberikan oleh An-Nawawi. Beliau mengatakan babu yajibu ityanul masjidi ala man sami'an nida'a. Bab wajibnya mendatangi masjid atas siapa saja yang mendengar adzan. Ya, maka di sini dan ini adalah judul bab dari An-Nawawi, maka bisa kita tangkap bahasanya di sini di syarah Muslim Imam Nawawi rahimallahu taala yang beliau dari kalangan Syafi'iyah, beliau mengatakan wajibnya jamaah ke masjid jika mendengar adzan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan siapa yang mendengar adzan lalu tidak mendatanginya maka tidak ada salat baginya kecuali jika dia punya udzur. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian walaisa hunaka dalil, dan tidak ada dalil yang mengecualikan musafir dari hukum wajib ke masjid. Kecuali jika kepergian Anda ke masjid itu menghilangkan maslahat musafir berkenaan dengan safar. Misalnya ada Anda adalah seorang musafir yang perlu istirahat dan tidur yang cukup panjang karena sangat lelah, lalu Anda kemudian ingin sholat di tempat tinggal Anda min ajli, dengan tujuan supaya Anda antanam, Anda bisa tidur. Atau atau Anda takut jika Anda pergi ke masjid imamnya itu telat dalam iqomah padahal Anda ingin segera melanjutkan perjalanan dan Anda khawatir, fawatirahlah tertinggal kendaraan, tertinggal pesawat atau tertinggal kereta dan yang lain. Itu kalau jamaah, wah tertinggal ke bandara enggak nyanda ya. Maka boleh enggak ke masjid. Boleh sholat di tempat tinggalnya, ini bisa langsung sholat, ya, begitu adzan, kemudian bisa langsung sholat, kemudian pergi ke bandara. Kalau harus ke masjid, nanti baru kemudian pergi ke bandara, wah, sampai bandara pesawatnya sudah terbang, kemudian tiketnya angus. Maka itu bisa jadi udzur untuk meninggalkan jamaah bagi musafir, atau alasan-alasan yang lain. Ya. Maka ringkasnya, musafir nazil jika mendengar adzan, artinya 3 mil dari radius masjid, wajib ke masjid. Kecuali jika dia punya alasan. Dia punya alasan. Mau istirahat panjang, maka dia ke masjid di waktu yang pertama, waktu zuhur, kemudian dia jamak, kemudian bisa tidur yang cukup. Namun kalau dia tidak mendengar adzan ya, dan dia rombongan, wajib berjamaah bersama rombongannya. Jadi kalau musafir yang sa'ir, yang dalam kendaraan, nah itu yang punya alasan untuk tidak berhenti ke masjid untuk sholat berjamaah. Kemudian ada pun menetapkan jangka waktu tertentu untuk singgah. Ada penetapan jangka waktu tertentu untuk singgah yang itu menyebabkan tidak lagi berstatus musafir. Maka yang benar tidak ada batasannya menurut pendapat yang kuat. Selama Anda musafir, maka Anda musafir. Meskipun Anda singgah selama 5 hari, 10 hari, seminggu atau sebulan. Karena Nabi SAW tidaklah menentukan untuk umatnya waktu tertentu berakhir dengannya status safar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal beberapa kali dengan waktu yang berbeda-beda dan semuanya Nabi mengqasar salat. Beliau di Tabuk selama 20 hari mengqasar salat, beliau tinggal di Mekah 19 hari saat Fathul Mekah dan beliau mengqasar sholat. Dan beliau tinggal saat Hajjatul Wada 10 hari dan beliau mengqasar sholat 4 hari ketika di Mekah, sisa harinya di Masyair, di tempat-tempat pelaksanaan ibadah haji. Maka yang benar tidak ada batas batas waktu tertentu. Madum ta'ala safarin, selama Anda dalam kondisi safar, maka Anda adalah musafir, Anda boleh memanfaatkan keringanan-keringanan safar meski jangka waktu tinggalnya itu lama. Maka kaidah beliau, selama belum berniat untuk domisili, maka masih musafir. Namun yang tepat sebagaimana telah kita sampaikan di pertemuan yang lewat, ya, karena ini adalah batasan status musafir, itu batasan yang tidak ditentukan oleh syariat dan bahasa Arab, maka kembali ke al-urf. Jika urf menilai orang yang kos ini sudah tidak lagi musafir, maka dia bukan musafir. Maka berkaitan dengan kewajiban musafir itu berkewajiban untuk sholat berjamaah ketika mendengar adzan, ketika dia nazil, maka sebagian orang tanya, loh kalau begitu enggak jadi qasar? Iya. Qasar itu berlaku manakala datang ke masjid kok sholatnya sudah selesai, atau kemudian dia bangun telat, sudah iqomah, maka kemudian dia sholat, atau kemudian tadi dia punya udzur tidak pergi ke masjid. Ya, dia punya alasan untuk tidak ke masjid, maka ketika itu sholatnya dia kerjakan secara qasar. Baru ketika itu qasar. Kalau kondisi normal dia singgah, dengar adzan, maka wajib ke masjid. Ya, kami adalah penduduk kota Jeddah, maka bolehkah kami mengqasar di bandara Jeddah? Wa madza, dan apa hukumnya sholat qasar di bandara Riyadh? Maka kemungkinan yang lebih mendekati bahasanya al-matar ad-dakhili, bandara yang bagian dalam, asbaha min ahya'i Jeddah, telah berubah menjadi bagian dari kota Jeddah. Fala yajuzu al-qasru fihi, maka tidak boleh mengqasarnya. Saya tidak tahu apa yang dimaksud dengan al-matar ad-dakhili, namanya yang Jeddah, yang jelas bandara Jeddah itu ada dua. Kalau bandara Jakarta itu kan ada dua juga, ada Halim Perdana Kusuma dan ada Cengkareng. Ya, maka Jeddah itu juga ada dua. Ada kemudian bandara King Abdul Aziz, bandara internasional, dan ada bandara haji. Ya, ada bandara haji. Ya, kalau musim haji, maka pesawat itu turunnya pasti pesawat dari luar Saudi, turunnya di, kalau dia turun di Jeddah, turun di bandara haji. Ya, turun di bandara haji. Kalau kemudian kondisinya bukan kondisi haji, kondisi pesawat membawa jamaah umroh, maka gambling. Tergantung kebijaksanaan bandara. Kadang diturunkan di bandara haji, dan kadang diturunkan di bandara internasional. Wallahu a'lam mana yang dimaksud dengan yang dakhili, yang bagian dalam, apakah yang bandara internasional ataukah yang bandara haji. Namun yang jelas itu jaraknya jauh. Yang jelas jaraknya jauh, mungkin naik bis antar bandara, bis bandara sekitar setengah jaman lebih. Wa amal matar Riyadh, adapun bandara Riyadh, maka itu adalah posisinya terpisah dari kota Riyadh. Sehingga siapa saja dari penduduk Riyadh dan posisinya ada di bandara dan dia menunggu penerbangan, maka dia statusnya sudah musafir, boleh mengqasar sholat dan menjamak jika diperlukan. Ya, maka musafir itu boleh mengambil hak-hak musafir itu manakala dia telah keluar dari kotanya. Nah, ini ada orang Riyadh mau safar dan dia baru sampai bandara, kata beliau bandara itu sudah di luar Riyadh, ya, maka dia boleh qasar. Ada beberapa orang yang hendak bepergian jauh namun dia masih berada dalam kotanya, ya, maka seandainya diperlukan, maka dia cuma bisa jamak tanpa qasar. Kemudian yutaru dipaksa atau terpaksa ba'dul malahin al-jawiyin sebagian navigator udara min mahati matari riyad, dipaksa untuk berada di stasiun mahatah, itu stasiun bandara Riyad, lil baqa, untuk berada di bandara Riyad untuk jangka waktu sampai 6 jam ihtiyatian. 6 jam itu sudah plus hati-hati li safar, untuk safar indal haja ilaihi, ketika dia dibutuhkan ala rohalat al musafirah, untuk penerbangan-penerbangan yang statusnya adalah safar. Nah, apakah mereka-mereka ini boleh yutimuna salata, salatnya itu tamam di bandara Riyad, ataukah dia qasar saat mereka menunggu di bandara Riyad? Maka jika dia adalah orang Riyad, maka fadzahirli, yang lebih mendekati menurutku, bandara Riyad tidak teranggap sebagai bagian dari perkampungan Riyad, sehingga mereka boleh mengqasar sholat. Kemudian jika musafir itu sholat bermakmumkan mukim, maka apakah dia sholatnya qasar ataukah tamam? Dan apakah qasar sholat bagi musafir itu hukumnya wajib? Jika musafir itu sholat bermakmumkan mukim, maka jika musafir itu sholat bimukimin, oh jadi imam, dia sholat bimukimin menjadi imamnya mukim, maka imam mengqasar sholat. Tandanya imam menyampaikan kepada mukim atau mukimin, satu makmum atau banyak makmum, sempurnakanlah sholat setelah saya salam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat jadi imam penduduk Mekah saat penaklukan kota Mekah, dan Nabi katakan, wahai penduduk Mekah, sempurnakanlah sholat kalian. Fa inna qaumun safarun, karena kami adalah orang-orang yang bepergian. Artinya kami musafir. Diatkanlah Abu Dawud. Nah, apakah qasar itu wajib? Maka jawabannya, mayoritas ulama qasar itu mustahab, tidak wajib. Bahwa saya ini pendapat yang benar, karena alasan pokoknya, karena para sahabat radhiyallahu anhum, tatkala Utsman itu tidak qasar saat memimpin sholat di Mina, mereka pun tidak qasar bersama Utsman. Seandainya qasar itu wajib, niscaya meninggalkan qasar hukumnya haram, tidak boleh bagi mereka untuk tamam bersama Utsman. Apa yang harus dilakukan kalau dia yakini kalau qasar itu wajib dan tamam itu haram? Ya, setelah dia dua rakaat, setelah dia dapat dua rakaat, dia duduk. Utsman nambah rakaat 3 dan 4, dia biarkan. Nanti kemudian salamnya bareng Utsman. Itu kalau mereka para sahabat meyakini qasar itu wajib dan tidak qasar itu dosa. Maka bisa tetap jamaah, namun ya cuma ngambil 2 rakaat. Karena naik ke rakaat ketiga dianggap dosa. Namun realitanya tidak. Harusnya qasar saat di Mina, saat hari-hari haji, ternyata Utsman mimpin sholat ngejaknya tidak qasar. Dan para sahabat ikut ya tidak qasar. Maka seandainya qasar itu wajib, maka meninggalkan qasar itu haram. Dan tidaklah mungkin para sahabat mengikuti Utsman untuk melakukan sesuatu yang mereka yakini itu haram. Kemudian kuntu fi safarin, aku dalam bepergian dan aku bersolat bersama imam yang mukim. Maka apakah aku mengerjakan solatku secara tamam bersama si imam, atau aku qasar solatnya? Sehingga aku cuma sholat 2 rakaat bersama imam, kemudian aku keluar dari sholat dengan mengucapkan salam. Maka jawabannya, wajib bagi orang yang musafir yang mengikuti mukim, meskipun dia musafir, untuk mengenapkan sholat. Baik dia menjumpai sholat bersama imam dari awal, ataukah cuma menjumpai dua rakaat terakhir, atau cuma menjumpai satu rakaat, atau meskipun dia menjumpai tasahud akhir saja, wajib baginya untuk menyempurnakan sholat, mengingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersifat umum, ma adraktum, apa yang kalian dapatkan kerjakan, dan apa yang tertinggal genapkanlah atau sempurnakan. Nah, ini ada yang tertinggal, sempurnakan. Maka ketika makmum itu musafir, imamnya mukim, dan tidak boleh beralasan kemudian telat dua rakaat, sudah kemudian imam salam tidak ikut salam, saya kan kosor, tidak boleh. Dia wajib meskipun dia musafir, karena dia makmum bersama mukim, wajib mengerjakan sholat sebagaimana sholatnya imam, yaitu empat rakaat. Kemudian apa, tolong sebutkan tata cara sholat secara ringkas. Jawaban beliau rahimahullah ta'ala, setelah seorang itu memenuhi syarat-syarat sholat, yaitu syarat adalah sesuatu yang tasbikuha dikerjakan sebelum sholat, berupa toharah, menutup aurat, menghadap kiblat dan yang lainnya, yukabir, tidaklah dia membaca takbir yang disebut dengan takbiratul ihram. Artinya takbir yang mengharamkan. Kenapa takbir ini takbir yang mengharamkan? Setelah takbir ini haram bagi seorang yang sholat mengerjakan apa-apa yang dulu boleh sebelum takbir. Dengan mengucapkan Allahu Akbar, mengangkat dua tangan, lurus pundak atau lurus ujung dua telinga, ada dua pilihan. Dalam dia letakkan tangan kanannya pada hasta yang kiri dan diletakkan ala sadrihi di dadanya. Kemudian membaca doa istiftah dengan bima warata, dengan yang berdalil dari Nabi SAW. Di antaranya adalah subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka smuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Dan perlu diketahui ini adalah doa yang lebih dianjurkan oleh Imam Ahmad, atau bacaan istiftah yang lebih dianjurkan oleh Imam Ahmad. Yang beliau lebih menganjurkannya dengan pertimbangan makna. Karena tentu Al-Fatihah itu isinya doa. Ya, ihdinash shiratal mustaqim dan seterusnya adalah doa. Sebelum doa ada tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maka sebelum Al-Fatihah, maka yang lebih cocok dari sisi makna doa istiftah adalah doa istiftah yang isinya adalah sanjungan. Jangan yang isinya doa. Kalau nanti isinya doa, nanti jadinya doa, kemudian ya, pujian, kemudian doa, kemudian amin. Nah, ini enggak, secara makna urutannya enggak bagus. Nih, urutannya enggak bagus. Maka Imam Ahmad dari sisi pertimbangan makna, beliau lebih menganjurkan doa istiftah itu adalah yang murni berisi puji-pujian untuk Allah. Dan itu adalah kalimat ini, subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka smuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ada doa di situ, seluruhnya pujian untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian nanti Al-Fatihah diawali pujian, habis itu doa ihdinash shiratal mustaqim ditutup amin. Au ghairu dzalika minal istiftahat, atau bacaan istiftah yang lain yang berdalil. Kemudian mengucapkan ta'awud, kemudian mengucapkan bismillah, baru membaca Al-Fatihah. Maka kalimatnya seperti ini menunjukkan kalau pendapat beliau bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Dan adalah kemudian waqaf di setiap ayat dari Al-Fatihah, kemudian membaca bacaan matayassar minal Quran, Al-Quran yang memungkinkan untuk dibaca. Wal afdal, dan yang terbaik adalah membaca satu surat utuh. Ya, satu surat utuh itu lebih afdal daripada potongan ayat atau potongan sejumlah ayat. Karena inilah mayoritas keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memang pernah di qobliyah subuh membaca satu ayat. Di rakaat pertama satu ayat, rakaat kedua satu ayat. Dan namun yang lebih familiar, yang lebih jamak, Nabi itu baca satu surat utuh panjang atau pendek. Nah, kemudian suratnya adalah kalau salatnya salat subuh, maka dianjurkan tiwal mufassal. Ya, tiwal mufassal itu dari hujurat atau qaf sampai ya, sebelum an-naba. Ini berarti siapa? Sampai surat al-mursalat. Wa fil maghrib, kalau kemudian maghrib, maka dianjurkan untuk qisar mufassal. Ghaliban umumnya qisar mufassal itu ad-duha sampai an-nas. Namun ini ghaliban, bukan daiman. Non maghrib dengan qisar mufassal itu ghaliban umumnya dan bukan selamanya, seterusnya. Karena Nabi juga pernah membaca surat Al-A'raf untuk surat maghrib. Dan itu diselesaikan, surat Al-A'raf itu selesai untuk dua rokaat, dibagi dua. Jadi surat Al-A'raf tentu bukan bagian dari qisar mufassal. Oleh karena itu, maka ini qisar mufassal itu ghaliban. Oleh karena itu sebagian ulama mengkritik sebagian imam yang ketika sholat maghrib itu qisar mufassal daiman. Maka sebagian ulama mencelanya dan mengatakan tidak seperti itu. Hajjun Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bukan daiman, cuma ghaliban, ya kadang ada variasi lah. Ya, enggak kemudian cuma kemudian muter balik cuma di qisar mufassal, ya kadang-kadang maghrib surat an-naba, gitu. Nah, an-naba kan berarti awsat mufassal misalnya. Kemudian di sisanya yaitu salat duhur, asar dan isya, maka yang dibaca adalah awsat mufassal. Maka dari an-naba sampai al-lail. Yang dituntunkan untuk dibaca saat isya, demikian juga duhur dan asar. Dan itulah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumayyah fa, kemudian adalah diangkat dua tangannya sambil membaca Allah Akbar untuk ruku dengan ucapan Allah Akbar. Kemudian dia hendaklah dia letakkan dua tangannya dalam keadaan dibenggang. Dibenggang itu berarti tidak dirapatkan, jarinya dibuka, diletakkan pada rukbataihi lututnya. Hendaklah kemudian dia panjangkan punggungnya mustawian lurus dengan kepala. Dalam dia tidak menengadahkan kepala, tidak pula merundukkan kepala. Saat rukuk ucapannya adalah subhanallah rabbil azim, bisa diulang 3 kali dan itu adalah adna kamal. Sudah sempurna, sudah afdal, namun afdal dengan posisi yang paling rendah. Namun jika dia tambah lebih dari 3 kali tidak mengapa. Kemudian adalah diangkat kepalanya sambil mengucapkan bacaan tasmi' sama liman hamidah, sambil diangkat dua tangannya seperti itu sebagaimana dia mengangkat kedua tangannya saat takbiratul ihram dan ketika hendak rukuk. Sumayakul, kemudian adalah dia katakan setelah berdiri tegak, dia bacakan baca tahmid, Rabbana walakal hamdu handan katsiran thayyiban mubarakan fihi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama bainahuma wal mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian bersujud sambil membaca takbir tanpa mengangkat kedua tangan saat hendak turun sujud. Maka tidak mengangkat dua tangan saat sujud, tidak pula mengangkat dua tangan saat turun sujud. Dan adalah bersujud pada dua lutut, dua tangan, kemudian dahi dan hidung. Maka bersujud dengan 7 anggota sujud. Dahi dan hidung, dan ini dianggap udwun wahid, 1 anggota, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan ujung-ujung 2 telapak kaki. Adalah kemudian adot, adot itu lengan atas, dia jauhkan dari lambung. Jangan dimepet ke lambung, namun ketika sujud dia jauhkan dari lambung. Wa yarfa' dhahrahu, kemudian punggung itu ditinggikan dan tidak wala yamudduhu, dan tidak dia panjangkan. apalagi panjangnya sampai berlebihan, sampai mau seperti mau push up. Nah, ini lebih tidak tepat lagi. Maka posisi punggung itu sudah benar manakala perut tidak menyentuh paha. Ya, asalkan perut tidak ada bagian dari perut yang nempel satu bagian dari paha, itu sudah posisi sujud yang sudah tepat. Maka kaidah dalam sujud atau kemudian sujud, maka perut tidak ada yang menempel paha, kemudian tidak ada betis yang nempel paha. Ya. Maka ketika kemudian betis tidak ada yang nempel paha, karena kalau terlalu ini paha pun menempel betis, kan? Paha pun menempel betis. Ya, maka asal kemudian paha tidak menempel betis, kemudian perut tidak ada yang nempel paha, dan paha antara satu di yang lain dan tidak bersentuhan, maka itu sudah posisi sujud yang sudah tepat. Adapun posisi ndlosor kata orang Jawa, atau mau telungkup kata Sebakar Buzaid di Lajadita Fi Ahkamis Salat, maka ini satu sujud yang tidak benar. Sujud yang sudah berlebihan dimasukkan oleh Sebakar Abu Zaid dalam gerakan salat yang beliau kritik dalam bukunya La Jadida Fi Ahkamis Salati. Tidak ada yang baru dalam ketentuan-ketentuan salat. Nah, itu termasuk yang baru itu adalah sujud yang dlosor tadi kata beliau, itu termasuk jadid fi ahkamis salat. Maka beliau katakan untuk supaya tidak ndlosor tadi, supaya tidak seperti orang telungkup tadi, yarfa' dhahrahu. Punggungnya itu terangkat. Kalau terlalu gini, punggungnya enggak terangkat. Beliau katakan yarfa' dhahrahu. Punggungnya diangkat. Wala yamuddu, tidak kemudian terlalu panjang. Kemudian ya jaan adalah dia jadikan dua telapak tangan yang lurus wajah, boleh lurus wajah saat sujud, boleh juga lurus mangkibaihi pundak. Dalam keadaan jari-jarinya dirapatkan, jari-jari matmumah dirapatkan, mabsutah dan dihamparkan, tidak demikian, ya, tidak mengepal namun mabsutah, namun terbuka, tidak mengepal. Waru'usul asabi, tandanya ujung-ujung jari tangan itu ke arah kiblat saat sujud mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Dan adna kamal, sempurna yang paling rendah, manakala diulang sampai 3 kali. Dan boleh ditambahi sebanyak yang dimau. Walakin akan tetapi, yughalib, ndaklah yang lebih ditekankan saat sujud adalah aspek doa. Maka ya cukup. Ya, tasbihnya cukup 3 kali, habis itu kalau mau memperlama sujud ditambahi dengan doa. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma ruku', adapun saat ruku' fa'adzimu fi rabba, maka agungkanlah Allah. Adapun sujud maka perbanyaklah doa, faqaminun, maka layak untuk diijabahi. Diatkan oleh Muslim. Kemudian bangkit dari sujud sambil membaca takbir tanpa angkat tangan dan duduk dengan duduk iftiros, dengan menghamparkan jari kaki, kemudian kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Kemudian dua telapak tangan diletakkan, boleh di paha, boleh juga diletakkan di lutut. Kemudian perlu diketahui kalau pendapat Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, saat duduk di antara dua sujud itu juga disyariatkan untuk isyarat jari. Ini kalau fikihnya Syekh Ibnu Utsaimin, itu isyarat jari itu berlaku untuk duduk tasawuf awal, tasawuf akhir, demikian juga duduk di antara dua sujud. Yang ini menurut Sebekah Abu Zaid dilajadilda fi ahkami sholat adalah bentuk salah paham terhadap perkataan Ibnul Qayyim di Zadul Ma'ad. Ya, maka nanti akan kita lihat beliau kemudian perintahkan ketika ini kita baru membahas duduk di antara dua sujud dan beliau minta untuk berisyarat dengan jari. Tadi dua tangan diletakkan di dua paha atau dua lutut. Watakunul yumna dan ndaklah tangan kanan itu tiga jarinya itu menggenggam yaitu khinsir, binsir dan ibham, ibham jempol. Binsir jari manis, wa khinsir jari kelingking. Dan ketika mau isyarat, maka beliau sampaikan ada dua pilihan. Kalau isyarat jari saat duduk, wa insa'ab jika mau halakal ibham, membuat lingkaran antara jempol ma'al wusta dengan jari tengah. Maka kalau kita mau isyarat membuat isyarat saat duduk tasahud misalnya, maka ada di sini beliau sampaikan dua pilihan. Boleh jadi membuat lingkaran ini melingkar, kemudian cuma dua jari saja yang menggenggam, dua jari menggenggam, ini lingkaran, kemudian ini untuk telunjuk. Boleh juga tiga-tiganya membuat menggenggam. Ini tiga-tiganya, tiga jari menggenggam, kemudian isyarat telunjuk. Boleh juga yang menggenggam cuma dua, ya, menggenggam dua, dan dua membuat lingkaran, kemudian yang ini jari telunjuk untuk isyarat. Wa amma sababa, adapun jari telunjuk, maka tetap terbuka. Terbuka kemudian berisyarat, wa yuharikuha, dan digerak-gerakkan, dan kalau beliau ingda doa, khusus pada saat bacaannya adalah bacaan doa. Saat berdoa, maka digerak-gerakkan, sambil mengucapkan duduk, bacaan duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni wa'afini warzuqni. Kalau bacaan ini, berdasarkan hadis yang diriatkan oleh Abu Dawud. Wa kullama da'a, dan setiap kali dia berdoa, maka adalah dia gerakkan jari telunjuknya. Geraknya kemana? Nahwas sama. Arahnya bukan buat lingkaran, ya, kalau beliau. Namun nahwas sama ke arah atas. Membuat gerakan menuju ke arah atas. Sebagai isyarat menunjukkan kalau al-mada'u, zat yang diseru itu ada di atas sana. Sedangkan jari kiri fa'inata beko, maka dia tetap pada posisi kaki kiri, yaitu pada paha atau pada ujung lutut. Dalam keadaan mabusu total asabi, jari-jarinya terhampar dengan arah menuju ke arah kiblat. Maka terhampar, dan ini arahnya, jari-jarinya ke arah kiblat, bukan ke arah samping atau begini namun ini ke arah sana terbuka. Mutajian dihadapkan ke arah kiblat. Nah, ini kita bicara duduk, dan duduk di antara dua sujud, dan beliau mengatakan itu pakai isyarat. Dan pendapat beliau tentang syarat itu berlaku di antara duduk di antara dua sujud itu dibantah oleh Sebekar Abu Zaid di kitabnya Lajadidah fi Ahkamis Shalat. Demikian juga dibantah oleh Syekh Al-Albani di silsilah hadis sahihah. Ya, beliau menilai bahasanya, Syekh Al-Albani menilai ulama yang mengatakan itu ada isyarat ketika duduk di antara dua sujud yaitu Syekh Muthaimin, ini waham. Ini salah paham dengan hadis. Dan wallahu ta'ala a'lam, yang lebih tepat adalah ketika duduk di antara dua sujud tidak perlu isyarat jari. Ya, bahasan detailnya bisa membaca Lajadidah fi Ahkamis Shalat, demikian juga silsilah hadis sahihah. Kemudian summa yasjudu sajdah atsaniyah, kemudian sujud yang kedua, yang itu kal ula sebagaimana sujud pertama dalam apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan. Kemudian bangkit dari sujud menuju berdiri mukabbiran sambil bertakbir tanpa perlu mengangkat tangan saat berdiri ini, karena angkat tangan saat ini lam yarid, tidak berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian ditambah matayasara, ya, bacaan Al-Quran yang lain. Akan tetapi hendaknya bacaan yang lain tersebut duna lebih pendek daripada bacaan di rokaat yang pertama. Wisalli, kemudian dia kerjakan rokaat yang kedua tersebut sebagaimana dia mengerjakan sholat pada rokaat yang pertama. Dan di sini Syaikh Ibnu Utsaimin tidak menyebutkan masalah duduk istirahat. Langsung beliau katakan kemudian bangkit dari sujud kemudian menuju berdiri tanpa menyebutkan duduk. Duduk istirahat satu hal yang diperselisihkan oleh ulama, apakah masru' secara mutlak sebagaimana pendapat Al-Imam Syafi'i dan Syafi'iyah, ataukah kemudian ghairu masru', tidak dituntunkan karena Nabi melakukannya itu secara kebetulan dan bukan untuk ibadah sebagaimana pendapat Al-Imam Abu Hanifah, ataukah dituntunkan bagi yang membutuhkan karena gemuk atau karena tua sebagaimana pendapat Ibnu Taimiyah. Ada tiga pendapat dalam masalah ini dan beliau tidak menyebutkan hal ini, maka mungkin maknanya adalah beliau menguatkan pendapat yang mengatakan itu tidak masru'. Karena hal-hal yang lain beliau sampaikan secara detail, posisi jari dan seterusnya. Namun duduk istirahat tidak beliau bahas, tidak beliau singgung, tidak beliau katakan ya kalau untuk yang gemuk atau yang tua maka duduk istirahat. Namun terus saja beliau bangkit dari sujud kemudian berdiri. Maka ini wallahu a'lam mengisyaratkan kalau beliau mengambil pendapat yang mengatakan duduk istirahat tidak masru'. Dan ini adalah salah satu pendapat dari tiga pendapat dalam masalah ini. Meskipun wallahu ta'ala a'lam, yang lebih tepat sebagaimana madhab Syafi'i dan pendapat Al-Imam Syafi'i, bahasanya duduk istirahat itu masru', dianjurkan mutlak. Baik itu orang tua ataupun tidak, gemuk ataupun langsing, nah itu dianjurkan untuk duduk. Kemudian sumaya jeli li tasyahud, kemudian duduk untuk tasyahud, yaitu tasyahud awal yang duduknya sebagaimana duduk untuk doa di antara dua sujud, yaitu dihamparkan kaki kiri, ditegakkan yang kanan, dan tangan kanan diletakkan pada kaki kanan, tangan kiri pada kaki kiri, dengan tata cara yang telah lewat dibahas ketika membahas duduk di antara dua sujud. Kemudian ketika itu kemudian membaca bacaan tasyahud, di antaranya adalah attahiyatulillah wassalawatu wattayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma, kemudian ingkana fi sunaiyah, jika solatnya adalah solat yang dua rakaat semacam solat subuh ataukah solat sunnah, fa inna yukmilu tasyahud, maka adalah bacaan tasyahudnya dia lengkapi, fa yastamir, maka dia sambung dengan solawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian dilanjutkan dengan berdoa meminta perlindungan dari empat hal. A'udzu billahi min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Tsumma in ahaba, kemudian jika mau atola fi du'ai, doanya bisa dia perpanjang. masya'a dengan doa apa saja yang dia inginkan. Setelah itu kemudian salam ke kanan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi dan ke kiri assalamualaikum warahmatullahi. Dan beliau katakan di sini kalau salatnya itu dua rakaat, ya maka duduk tasawuf akhirnya itu iftirash. Amma idza kana fi sulasiyah, jika ternyata salatnya adalah salat yang tiga rakaat semacam maghrib atau rubaiyah semacam isya, maka ba'da ayakul fi tasawuf, setelah menyelesaikan bacaan tasyahud sampai kemudian syahadat, maka yakumu langsung berdiri. Maka berarti kalau pendapat beliau, tasawuf awal itu cuma tasyahud sampai kalimat syahadat tanpa bacaan sholawat. Dan yang benar dalam masalah ini, yang lebih tepat dalam masalah ini, ya, untuk tasawuf awal, ya, sholawat itu dianjurkan namun tidak harus, tidak wajib. Lain halnya dengan tasawuf akhir, bacaan sholat adalah wajib. Maka tentu selesai di kalimat syahadat tanpa sholawat, kalau berdasarkan pendapat yang lebih tepat, boleh, namun yang lebih baik dilengkapi dengan sholawat. Kemudian setelah kemudian sampai bacaan tasyahud, selesai bacaan syahadat, yakumu berdiri dan mengerjakan ma baqiya min sholatihi, sholatnya yang masih tersisa dan yang masih kurang. Muktasiran dengan mencukupkan diri dengan membaca Al-Fatihah saja. Adapun bacaan rukuk dan sujud, maka sebagaimana telah lewat di dua rakaat pertama. Setelah selesai tiga rakaat atau empat rakaat, kemudian duduk untuk tasyahud akhir. Maka untuk duduk untuk tasawuf yang kedua, yang ini sama dengan tasawuf akhir. Namun duduknya itu duduk tawaruk. Dan duduk tawaruk, ya, menurut saya Ibn Utsaimin ada tiga model. Ada tiga model. Yang pertama adalah tawaruk yang kita kenal. Imam yang pertama boleh jadi dia tegakkan kaki kanan, kemudian dia keluarkan kaki kiri di bawah betis. Ya, sebagaimana yang biasa kita praktekkan. Ini kaki kirinya di bawah betis. Yang kedua, itu mak bedanya kaki kanannya tidak ditegakkan, tidak dipancalkan kata orang Jawa, namun dihamparkan. Ini. Ya, namun dihamparkan, ya tidak di tegakkan. Bisa kasih contoh? Ya, tawaruk. Kalau yang biasa, coba yang biasa. Oh, ini kan iftiras. Nah, tawaruk ini ditegakkan. Ini kaki kanan ditegakkan. Kemudian pilihan yang kedua, cuma bedanya kaki kanan jangan ditegakkan, namun diampar. Nah, di ini ujungnya di timur. Nah, ujungnya di, nah gitu. Kemudian apa? Cuma dihamparkan saja. Bedanya cuma yang model 1 sama model 2 cuma di kaki kanan. Kemudian yang ketiga, ayaftaris al-yumna, yang kanan itu dihamparkan, kemudian yang kiri itu dimasukkan namun antara betis dan paha. Coba praktekkan. Ini yang kanan, dikeluarkannya ke atas. Dinaikkan ke atas betis. Dibantu. Nah. Dinaikkan ke situ. Susah? Ah, iya, memang susah. Ya, kemudian kaki kiri itu posisinya baina saqil yumna, antara betis kaki kanan dan paha. Nah, namun perlu diketahui bahasanya tawaruk model yang ketiga itu dimasukkan oleh Syaikh Bakar Abu Zaid di La Jadida Fi Ahkamis Salat. La Jadida Fi Ahkamis Salat. kata sebakar Buzaid di laut jadi dah fi ahkamil sholat, tidak ada itu tawaruk model ketiga. Tawaruk modelnya cuma dua. Tawaruk jenis ketiga itu waham, itu salah paham terhadap riwayat. Dan wallah ta'ala a'lam, yang lebih tepat dalam masalah ini adalah apa yang dikatakan oleh sebakar Abu Zaid. Bahasanya tidak ada jenis tawaruk yang model yang ketiga. Detailnya bisa baca di La Jadida Fi Ahkamis Sholat. Kalau rekamannya ada rekamannya, kita pernah bahas buku tersebut, La Jadida Fi Ahkamis Sholat. Ya, insya Allah di internet ada rekamannya dan link PDF-nya. Kuludhalika waroda tiga-tiganya tersebut, kata beliau, berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma idha akmala tasyahuda, ketika telah selesai bacaan tasyahud, berarti plus solawat dan doa, salama an yamini wa an yasarihi, maka mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, kama sabaqa, sebagaimana keterangan telah lewat. Inilah tata cara solat al-waridah yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah seorang insan yajtahid bersungguh-sungguh untuk mengikuti tata cara ini mastata, semaksimal kemampuannya. Karena hal tersebut akmal, lebih sempurna dalam ibadahnya dan menunjukkan lebih kuat dalam imannya, lebih sungguh-sungguh dalam mengikuti Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya sama tasyir, hal bil imkan, apakah mungkin menjadikan korden kain yang terbuat dari kain yang ada di musola kabin pesawat sebagai sutra orang yang sholat. Perlu diketahui bahasanya telapak kaki perempuan itu terlihat ketika mereka lewat di depan korden tersebut. Maka beliau katakan korden tersebut bisa teranggap tuktabar sebagai sutra sholat. Jika ada wanita yang lewat namun sebalik korden, maka itu tidak memutus dan tidak merusak sholat orang lelaki yang sholat. Kemudian ada seorang yang musafir sholat Jumat fil hadar di satu kampung. Bolehkah dia jamak Jumatnya dengan asar, kemudian asarnya kosron, dia kosor. Maka beliau katakan, sholat Jumat tidak dijamak dengan asar. Li'ana sunnah, karena yang sesuai dengan sunnah, inna ma warodat fil jam'i baina dhuhri wal asri. Yang ada hadisnya, maka hadis itu warodat cuma berkenaan menjamak dhuhr dengan asar. Dan Jumat itu bukanlah dhuhr, bahkan dia adalah sholat yang tersendiri dalam masalah tata caranya, syarat-syaratnya, dan rukun-rukunnya. Maka Jumat itu, sholat Jumat itu tidaklah dijamak dengan asar. Dan pendapat semisal adalah pendapat Syaikh Ibnu Baz rahimallahu ta'ala. Namun masalahnya adalah masalah yang diperselisihkan. Kalau Syafi'iyah, kita jumpai di Kifayatul Akhyar, itu membolehkan jamak antara Jumat dengan asar. Dan dari sisi kemudian logika fiqhi, itu pendapat Syafi'iyah yang membolehkan antara jamak itu lebih kuat. Ya, mungkin insya Allah akan kita bacakan alasan yang menguatkan di pertemuan yang akan datang. Meskipun kesimpulannya kita sarankan untuk kalau bisa tidak usah menjamak Jumat dengan asar. Nah, seandainya kebutuhan mendesak untuk harus jamak karena harus sholat Jumat karena mendengar adzan, namun juga kalau kemudian habis itu kemudian safar, tidak mungkin sholat asar secara normal, sholat asarnya di kendaraan dalam keadaan tidak normal, ya. Maka dalam kondisi ini, wallahu a'lam, ya, jamak saja dengan Jumat tadi. Dan apa hukum musafir yang nazil, yang singgah di satu perkampungan, namun dia tidak menghadir sholat Jumat? Kenapa? Karena rohbatafi, karena dia sangat ingin menjamak dhuhr dengan asar. Nah, maka akhirnya kemudian dia pilih duduk di kamar, meskipun dia mendengarkan khutbah dari rumahnya. Nah. Maka jawabannya la yahilu lahu dzalik, itu tidak boleh dilakukan. Karena Allah katakan, wahai orang-orang beriman, jika kalian mendengar adzan, panggilan untuk sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka segera kalian datang. Dan ayat ini bersifat umum untuk semua orang yang mendengar adzan Jumat, baik musafir atau bukan musafir. Dan ayat ini turun di Madinah, dan di Madinah ketika itu ada musafir dan ada orang-orang mukim, ada mukim dan ada musafir yang singgah di Madinah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengecualikan musafir. Oleh karena itu maka wajib atas orang yang mendengar adzan pada hari Jumat meskipun dia statusnya musafir untuk sholat Jumat bersama kaum muslimin, kecuali musafir yang mengatakan saya tidak mampu untuk sholat Jumat ke masjid karena aku akan melanjutkan perjalananku dan safarku. Fahadha yu'dhar, maka ini dia mendapatkan udzur. Jadi dia akan lanjutkan dengan pesawat. Ah, pesawatnya tidak bisa. Misalnya, tidak bisa. Dan kalau dia Jumatan, maka tidak dapat. Ya, maka dia boleh meninggalkan Jumat. Li'annahu yafutuhu maksudu. Maka karena dia akan, kalau dia sholat Jumat, dia kehilangan apa yang jadi maksudnya. Seandainya dia tetap memilih untuk mengerjakan sholat Jumat. Fasahi, maka yang benar, sholat Jumat la tasku tidaklah gugur dari musafir. Yaitu musafir siapa? Musafir nazil. Musafir nazil wajib sholat Jumat. Lain halnya kalau musafir sa'ir, illa idza kana maran bil balad, kecuali jika dia cuma lewat satu perkampungan. Artinya musafir apa? Sa'ir. Musafir yang dalam perjalanan, dalam proses perjalanan naik kendaraan. Muasilan di sair, dan dia sedang melanjutkan perjalanan, dalam proses melanjutkan perjalanan. Wafak kofali hajatin, dan dia berhenti cuma untuk satu kebutuhan, karena ngisi bensin atau kencing. Kemudian dia mendengar sholat Jumat, kemudian dia mendengar adzan Jumat, la fala Jumat ta'alihi, dia tidak wajib menghadiri sholat Jumat. Maka musafir sa'ir tidak wajib untuk kemudian berhenti dan sholat Jumat. Tidak wajib. Bahkan meskipun dia berhenti, namun berhentinya karena satu keperluan, karena kencing kemudian mendengar adzan sholat Jumat, dia tidak wajib untuk datang ke masjid. Tapi kalau musafir itu nazil, singgah di situ sehari dua hari, dan dia mendengar adzan Jumat, maka dia wajib Jumatan. Amal mukim, adapun musafir yang singgah, namun singgahnya itu sampai asar atau sampai malam, maka tidak gugur darinya kewajiban sholat Jumat. Dia singgah di situ, berhenti di situ, berhentinya pas adzan, dan dia mau singgah sampai malam. Nah, itu wajib Jumatan. Tapi kalau dia singgahnya itu muasilan lisair, dia itu kondisinya adalah mau melanjutkan perjalanan, maka berhenti karena kencing atau karena beli aqua atau beli air minum atau yang lain, dia ada keperluan, maka dia tidak wajib sholat Jumat. Kemudian seorang musafir sholat ma'a jama'atin, berjamaah fil hadar, di satu kampung, fahallahu, maka bolehkah dia menjamak dengan sholat setelahnya? Maka jamaknya na'am iya, yujma' ilaiha as-salatul lati ba'da, dia jamak dengan sholat yang pertama tersebut, sholat setelahnya. Contohnya, saya adalah orang Qasim, ya wajitu ila Jeddah, dan saya datang ke Jeddah, dan saya menurut saya orang Qasim. Qasim adalah nama provinsi, ya, Qasim nama provinsi di, nama muhafadah provinsi di Arab Saudi namanya Qasim. Nah, Qasim ini ibu kotanya namanya Buraidah, kota besarnya namanya Buraidah. Tempat tinggalnya Syaikh Ibnu Utsaimin di satu kota kecil yang dulu tidak terkenal, namanya Unaiza. Ya, dan ini terkenal gara-gara beliau saja. Gara-gara beliau kemudian ilmunya tersebar, maka orang kenal beliau ini tinggal di mana? Unaiza. Maka kemudian sekarang Unaiza jadi ramai. Padahal dia bukan ibu kota provinsi, ibu kotanya, kota besarnya Buraidah. Maka saya orang Qasim dan saya datang ke Jeddah dan saya ingin safar setelah duhur. Maka saya sholat duhur bersama imam mukim 4 rakaat dan saya sholat asar dan saya jamak qasar sehingga asarnya cuma 2 rakaat. Namun dijumpai di tempat kita, dijumpai orang yang tidak mau kemudian jamak qasar semacam ini. Dijumpai di tempat kita orang yang tidak mau jamak qasar semacam ini. Alasannya tidak ada dalilnya Nabi kemudian 4 rakaat bersama imam mukim kemudian qasar. Kalau fikih orang tersebut, orang yang saya ceritakan tadi, itu kalau kemudian mau jamak, jamaknya tidak boleh qasar. Jadi cuma jamak saja. Kalau kemudian qasar, kalau mau qasar, ya sholat pertama jangan tamam. Ya qasar-qasar. Itu ada dalilnya dari Nabi. Tapi kalau ini tamam kemudian qasar, tidak ada dalilnya dari Nabi. Maka orang tersebut tidak mau. Alasannya karena tidak ada dalilnya dari Nabi. Ya, maka kita katakan kalau dari sisi dalil betul, memang tidak ada dalilnya. Ya, betul, memang tidak ada dalilnya. Tidak ada teks hadis kepada Nabi. Karena kalau Nabi itu beliau mesti jadi imam kan. Musafir sekalipun ketika beliau di Mekah beliau jadi imam. Beliau jadi imam. Siapa yang berani kemudian ngimami Nabi secara sengaja? Maka kalau kemudian cari dalilnya, kemudian Nabi makmum sama mukim, kemudian 4 rakaat, tapi itu karena beliau musafir, kemudian di jamaah dua rakaat, tidak ketemu. Ya betul, memang tidak ketemu. Namun kemudian secara bahasa yang logika fikih membolehkan hal tersebut. Ya, dia kemudian punya kewajiban untuk sholat bersama mukim, karena dia mendengar adzan. Dia kemudian sholat bersama mukim dan konsekuensinya tamam. Ya, karena dia kemudian punya keperluan, kemudian dia jamak. Dan karena dia musafir, ketika dia jamak sendiri, maka dia qasar. Maka logika fikih itu membolehkan hal ini meskipun tidak ada dalil khusus dalam masalah ini. Dan ini adalah bahan tambahan untuk membahas tentang masalah Jumat dan Asar. Nah, ya, untuk Jumat dan Asar itu tidak ada dalilnya. Namun logika fikih membolehkannya. Nah, logika fikih membolehkannya. Meskipun tidak ada dalilnya. Maka sesuatu yang tidak ada dalilnya belum tentu tidak boleh. Ini tamam kemudian kosong tidak ada dalilnya. Tidak ada hadisnya. Nabi itu tamam kemudian kosong. Namun, kaedah-kaedah fikih, kemudian logika fikih, atau kaedah-kaedah fikih, menunjukkan itu tidak masalah. Dia tamam karena sholat bersama imam mukim, dia kosong karena dia safar dan dia jamak karena memang pula perlu semuanya masuk kaedah-kaedahnya masuk sehingga boleh. Maka tadi kemudian berkenaan dengan Jumat dan Asar boleh katakan tidak ada dalilnya. Kalau kemudian tidak ada dalilnya maka ini tamam dengan kosong juga tidak ada dalilnya. Gitu. Tamam dengan kosong tidak ada dalilnya. Nah, nanti kaedah-kaedah fikih menunjukkan kalau tidak masalah Jumat dengan Asar itu dijamak. Ya, demikian yang kita bahas kesempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Arda'ana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.